اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Apakah boleh saya mengangkat imam untuk sholat tarawih yang sebelum sholat dia mengeraskan niatnya, tapi dia memiliki suara yang bagus sehingga masyarakat menyukainya. Baik, apakah boleh saya mengatakan langsung kepadanya untuk tidak usah mengeraskan bacaan niatnya? Ya kalau dia punya wewenang harus dia ingatkan. Kalau dia keraskan bacaannya dibilangin, jangan dikeraskan niat. Niat itu letaknya di mana? Di dalam hati. Itu wewenangnya, dia harus perbaiki imam. Imam itu bukan dilihat dari suaranya yang bagus. Ada yang bagus suaranya, Masya Allah. Tapi tajwidnya tidak benar. Tajwidnya apa? Tidak benar. Iya, penyebutan hurufnya ada yang salah dan sebagainya. Tapi kalau dia bacaannya bagus, tajwidnya bagus, suaranya bagus juga, maka ini memang bagus dia jadi imam ya. Bagus jadi imam. Karena Nabi berkata, ya umul qawm akra'uhum li kitabillah. Yang mengimami satu kaum itu adalah orang yang paling bagus dalam membaca Al-Quran. Dalam membaca kitab Allah. Tapi hal-hal yang sesuai, yang tidak sesuai dengan sunnah, itu diluruskan, diperbaiki. Agar supaya menjadi kebaikan untuk semuanya. Baik, wallahu ta'ala alam.